الفاتحة إلى روح محمد بن شرف النووي وحبيبي أبو بكر بن عبد الله بن طلحة الصحابي بن علي بن محمد بن حبشي وجدي علي بن حبشي وجدي أحمد عبد الله الدرس ووالدي محمد بن أحمد الدرس وسلم عليهم إخواني ما يخانهم ووالدي والدكم إلى وسيدي وحبيبي محمد أنيس بن الحبشي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, meskipun hujan dari siang sampai sekarang masih turun, kita bisa diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala di majlis ini dalam keadaan sehat walafiah. Semoga yang sakit jadi sehat dan semuanya sehat terus zahiran wa batinan, dan insyaallah dikaruniai akhir usia husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin dan masih di Mukaddimah. Enggak tahu kapan selesai mukaddimahnya ya. Namanya orang belajar itu ya enggak ada habisnya. Mau mukaddimah, mau isi, mau penutup, ya tetap belajar ya. Ilmu ada di bagian manapun. Kita ulangi sedikit sampai pada kalimat amma ba'du. أما بعد فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار النفاث لا محل خلات ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع في صام لا موطن دوام فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا Lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun wal ayat fi hadha al ma'na kathirah wa laqad ahsana al qa'il ila akhiri ma qala. Di alinea yang kedua ini kita kembali lagi belajar mengulang sedikit biar semakin mantap. Allah Ta'ala menyebutkan itu dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57, sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, illa liya'budun, untuk menyembah Allah Ta'ala. Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayyut'imun, saya enggak minta dari mereka rezeki dan saya tidak minta mereka itu untuk memberikan makan. Yang paham ayat ini insya Allah hidupnya tenang. Jadi kalau paham ayat ini insya Allah hidupnya tenang. Gak paham ayat ini hidupnya penuh dengan kegalauan. Nah berarti selama ini kita paham atau gak paham? Belum paham. Ya kita belum paham karena galaunya masih lebih banyak daripada tenangnya. Jadi tujuan penciptaan manusia dan jin itu bukan untuk bersenang-senang, bersendagura, bermain-main, tetapi untuk ibadah. Meskipun sendagura, bersenang-senang itu juga bisa menjadi ibadah. Tetapi intinya adalah untuk ibadah. Hidup di dunia yang 60 sampai 70 tahun itu hanya untuk ibadah. Dah itu aturannya. Kalau aturan ini dilanggar, ada konsekuensinya. Iya, ada konsekuensinya. Maka kehidupannya di dunia juga tidak bisa berlangsung baik. Di akhirat dikhawatirkan juga menjadi sangat tidak baik. Jadi kuncinya adalah nawaitu dulu hidup saya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Wa hadza tasrihun bi annahu khuliqu lil ibadah. Jelas di ayat ini Allah menjelaskan manusia itu diciptakan, jin diciptakan untuk ibadah. Fa haqqo 'alaihimul itina bima khuliqu lah. Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi manusia dan jin wajib memperhatikan tujuan penciptaannya ini, memperhatikan ibadah. Ini kita bahas. Mohon maaf. Perhatian kita dari mulai bangun tidur sampai tidur itu ibadah atau cari dunia? Seharusnya ibadah. Tapi kenyataannya, kalau kita bilang saya cari dunia untuk ibadah, ya coba buktikan. Ketika cari dunia itu kira-kira jadinya ibadah atau meninggalkan ibadah? Ketika cari dunia itu jadinya ibadah atau meninggalkan ibadah? Contoh, dengan cari dunia, mohon maaf ya, cari dunia, sholat sunnah fajar 2 rakaat hilang atau terjaga? Hilang atau terjaga? 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau Anda, saya, kita kerja, Satu hari digaji 5 miliar, tapi tidak bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebetulnya ruginya luar biasa. Kenapa? Ngambil 5 miliar, buang dunia dan segala isinya. Jadi kalau ada orang ditawari, kamu pilih mana? 5 miliar atau 10 triliun? Dia pilih ngambil, saya mau ambil yang 5 miliar. 5 miliar dia ngambilnya dari pagi sampai malam, yang 10 triliun dia ngambilnya cuman 3 menit. Terus dia pilih, saya pilih yang 5 miliar. Dari pagi sampai malam dia kerja mati-matian, belum tentu dapat. Dan kalau dapat cuman 5 miliar. Yang 10 triliun diantarkan depan mata. Nih, ambil, cuman 3 menit. Kalau dia pilih yang 5 miliar, berarti tanda-tanda orang tidak waras. Dan itu adalah, paham ya? Nah, ternyata sholat sunnah fajar itu bukan 10 triliun, seluruh isi dunia. Minat dunia wa ma fiha. Seluruh isi dunia dan apa yang ada di dunia ini, di bumi ini atau di alam ini, langit semuanya, di dunia ini ya. Di dunia ini itu dibandingkan sholat sunnah fajar 2 rakaat, hebat sholat sunnah fajar 2 rakaat. Khairun. Nah, kalau orang betul-betul katanya kerjanya itu untuk ibadah, maka tidak akan menyebabkan dia kehilangan ibadah. Nah, kalau sampai karena mengejar dunia meninggalkan sholat sunnah fajar 2 rakaat, berarti dia itu kerjanya bukan ibadah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kadang kita kan kerja kan untuk ibadah. Kalau kerja untuk ibadah tidak akan menyebabkan meninggalkan ibadah. Kemudian sholat-sholat berjamaahnya hilang atau bisa terpelihara? Kalau sholat berjamaahnya hilang, ya berarti ini kerjanya bukan ibadah. Jadi semua kerjaan yang menyebabkan kita kehilangan akhirat, ya itu berarti kerjaan itu bukan bagian daripada ibadah. Meskipun di dalamnya tentu sudah ada ibadahnya. Apalagi kalau dengan kerja tadi dia menerobos yang haram, yang gak boleh dalam urusan bisnis dikerjakan, ya. Kemudian dia menipu, dia membohongi, naudzubillah min dzalik. Maka itu jelas bukan ibadah. Nah, ini hidup pedomannya untuk ibadah. Kalau pakem ini dijalankan, betul-betul dijalankan, beres. Allah udah ngomong, saya enggak minta mereka ngasih rezeki. Artinya Allah enggak nyuruh kita ngasih rezeki orang, ngasih makan orang, enggak. Yang ngatur rezeki itu ya kita, Allah Subhanahu wa taala. yang ngatur makan kita adalah Allah Ta'ala. Di sini ada jaminan, siapa yang betul-betul ibadah, jangan khawatir, rezekinya pasti diberi lebih dari yang dibutuhkan. Dan dia enggak usah bingung ya urusan makan itu, semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal irad an hududid dunya bizahadah. Dan orang yang paham betul ayat ini, dia diciptakan untuk ibadah, maka semua bagian dari dunia ini yang membuat dia lalai dari Allah Ta'ala akan dia tinggalkan. Bagian dari dunia yang membuat dia lalai, ya, enggak ingat sama Allah, akan dia tinggalkan. Cara meninggalkan bagaimana? Bizahadah, zuhud. Ya, zuhud itu artinya tidak meletakkan bagian dunia itu di dalam hati. Tidak ditaruh di hati. Ini nanti kalau ditaruh di hati buat lupa sama Allah ini. Dah, singkirin, jangan dimasukkan ke hati. Semuanya, apapun itu. Entah itu namanya jabatan, entah itu namanya kekayaan. Apapun itu yang bagian dari dunia sama sekali tidak dilirik. Begitu kelihatan langsung menyingkir dia, dia singkirkan. Jangan sampai masuk ke dalam hatinya. Ini orang-orang yang betul-betul paham. Kenapa? Kenapa kita dilarang memasukkan bagian dunia ke dalam hati? Lawang mau ditinggal kok kamu bawa? Mau ditinggal kok kamu bawa? Ini enggak boleh dibawa ke sana. Lah ngapain kamu bawa masuk ke dalam hati? Kan jadinya enggak enak. Kita masih ingat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Sayyidina Abu Darda ini dikenal zuhud. Ya, dikenal hidupnya zuhud. Suatu ketika ada sejumlah tamu bermalam di rumah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Tamu-tamu ini kedinginan karena waktu itu musim dingin yang luar biasa dan tidak ada selimut. Maka tamu-tamu ini mulai ngobrol satu dengan yang lain. Tamu itu punya hak untuk dilayani 3 hari. Syaratnya tamunya pakai adab loh. Kalau model-model jenengan sama saya ini kira-kira tamu yang beradab atau yang biadab? Ini kalau tamunya adab, tamu betul jauh beradab, itu punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Kalau beradab, ada sopan santunnya jadi tamu. Nah ini tamunya ngobrol, kita punya hak nih. Kita jadi tamu nih mestinya dikasih selimut, gak kedinginan seperti ini. Oh jangan, gak enak. Udah gak pakai, gak enak. Saya mau tegur Abu Darda, minta selimut. Nah waktu mau negur Abu Darda, Abu Darda lagi di kamarnya. Kebetulan tuh kamarnya gak ditutup pintunya, pintunya cuman kain. Gak ditutup lagi dibuka gitu ya. Kelihatan Abu Darda lagi tidur dan gak pakai selimut. Lagi rebahan gak pakai selimut. Maka tamunya gak jadi minta selimut, tapi nanya. Wahai Abu Darda, saya lihat kok rumah ini kosong. Gak ada perabotannya. Di mana perabotan? Perabotan-perabotan yang di rumah ini ada di mana? Maka dijawab, saya kirim ke rumah saya yang satunya. Saya ini mau pindah rumah. Saya mau pindah rumah. Sebentar lagi kontrak rumah ini habis. Saya mau pindah rumah. Lalu rumahnya di mana? Oh, di atas bukit sana. Di atas bukit tinggi sana. Nah, jalannya itu terjal. Licin, banyak jurang. Makanya saya dapat apapun, saya kirim, saya cicil. Saya kirim dikit-dikit dulu. Kirim 1, kirim 2. Sehingga nanti waktu pindah, enggak usah bawa apa-apa. Langsung berangkat, tinggal orangnya toh. Enggak resiko. Oh, betul ya, bagus. Berarti ini rumahmu yang di sana banyak perabotannya. Oh iya, banyak perabotannya. Di mana itu? Al-Jannah, surga. Surga. Jadi beliau kirim itu yang dimaksud bangun rumah di surga. Jadi punya apa langsung kirim ke surga. Punya apa kirim ke surga. Ini namanya zahadah, zuhud, gak dibot-boti oleh ati. Sanggup nopo mikir. Hah? Ayo, ini kan gampang toh babnya. Ini bab paling gampang. Bab paling gampang. Jadi punya apa-apa gak disimpan gitu ya. Tapi dikirim. Nah, mulainya dari mana? Enggak ditaruh di dalam hati, bizahadah. Jadi ditinggalkan. Bagian dari dunia ini tidak ada yang dibawa, enggak ada yang disimpan. Nah, inilah kehidupannya orang-orang soleh. Mereka tahu di sini cuman mampir. Di sini cuman mampir. Makanya enggak mau tinggal di sini. Ya, enggak mau tinggal di sini. Ngapain tinggal di bumi yang enggak enak ini? Pilih tinggal di planet surga. Jannah yang abadi yang tidak akan rusak. Darun nafat la mahalu ikhlat. Ini negeri yang akan hancur binasa dunia ini bukan tempat untuk menjadikan yang tinggal jadi abadi. Enggak ada yang abadi di dunia ini. Wa markabu ubur la manzilu hubur. Nah, ini juga dunia itu cuma tempat transit. Ya, tempat transit. Kalau bis itu ada haltenya itu. Halte bis, haltenya bis, bukan untuk tempat parkir yang selama-lamanya. Kemudian dikatakan karena itulah orang-orang yang sadar di dunia ini, yang waras ya, yang betul-betul terjaga, mereka lah orang-orang yang ahli ibadah. Ini yang sadar, yang waras. Itu orang-orang yang ahli ibadah. Jadi begitu sadar, maka hidupnya adalah ibadah. Tapi yang berakal, karena belum tentu yang ahli ibadah itu sadar menjadi orang yang paling berakal. Belum tentu. Kadang ibadahnya bagus. Ya. Tapi masih ada kaitannya sama dunia. Sholatnya bagus. Puasanya bagus. Zikirnya bagus. Tapi handphonenya pecah, hatinya juga ikut pecah. Ada enggak ini orang gini? Ada. Mirip sama jenengan? Alah gaya. Merasa udah ahli ibadah. Ya mudah-mudahan insyaallah kita ahli ibadah, tapi kita ya belum sampai derajat ahli ibadah itu, belum. Wong suka ibadah aja belum kok. Suka sama ibadah itu belum kita. Buktinya coba diajak tarawih 20 rakaat kali 5. Pensiun atau orang namanya suka itu contoh makan dikasih enak suka nambah gitu kan ya, suka nambah belum derajat suka mualla bil ibadah itu belum, kita gandrung sama ibadah belum, tapi ya udah mulai ya seneng lah. Maka dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam doanya, Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, tolong jadikan bahagiaku, senengku itu dalam ibadah kepadamu, taat padamu. Kalau udah bisa senengnya seperti itu, maka begitu ibadah susahnya hilang. Begitu ibadah susahnya hilang. Kalau enggak ibadah dia susah. Kanjeng Nabi sendiri berkata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Bilal arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Kanjeng Nabi itu kalau pengen istirahat salat. Lah kalau kita sholat, pengen cepat istirahat. Beda ya. Kanjeng Nabi kalau sholat itu istirahat. Artinya sholatnya gak mau selesai. Tapi kalau kita sholat, pengen cepat istirahat. Nah, sehingga sholatnya pengen cepat selesai. Itu bedanya banyak atau dikit? Ya, perbedaan yang luar biasa. Kanjeng Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, arena istirahatkan aku dengan sholat. Kalau kita, ayo kita sholat karena mau segera istirahat. Paham ya? Jadi Rasulullah SAW itu kalau sholat bukan beban, senang, nikmat, gak mau berhenti. Kalau kita sholat masih beban. Beban. Sehingga pengen cepat-cepat selesai. Imamnya lama sedikit, protes. Ya, protes. Kenapa kok kelamaan? Padahal lu yuk santri semua. Enggak ada orang tuanya misalnya, kenapa kelamaan? Itu karena belum. Nah, ada orang yang sudah bagus ibadahnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Al-Qur'annya bagus. Tapi belum termasuk orang yang benar-benar berakal. Kenapa? Karena di dunia masih disimpan di hatinya. Dunia masih disimpan di hatinya. Ya, termasuk bagian dunia itu apa? Pangkat. Nah, kadang terjadi persaingan antara ahli ibadah. Satu masjid imamnya ada 5. Satu masjid imamnya ada 5. Imam yang satu sakit, yang 4 seneng. Yes, jatahku lebih banyak. Ini na'udzubillah min zalik ini. Ya, ini. Jadi imamnya satu sakit bukan sedih, ya, tambah senang kesempatan aku untuk menunjukkan diriku. Kesempatan aku untuk menunjukkan kehebatanku. Berarti ini dia masih ada dunia di dalam hatinya. Dunia itu namanya jabatan. Ya, pujian, pangkat. Maka belum orang yang betul berakal. Sudah sadar, tapi belum berakal betul. Karena itu dikatakan oleh Imam Nawawi, wa'aqlun nas fiha. Orang yang paling berakal di muka bumi ini, di dunia ini adalah hum az-zuhad. Mereka lah orang-orang yang hidup zuhud, zahid. Nah, itu orang yang paling berakal. Saya kasih gambaran dikit boleh? Gak usah banyak-banyak gambarannya. Sederhana saja, gampang. Insya Allah gak repot-repot. Bapak Ibu kira-kira pilih mana? Berangkat haji bawa koper besar, atau berangkat haji enggak bawa apa-apa tapi di sana disiapkan koper besar? Pilih yang mana? Berangkat haji disiapkan, berangkat bawa koper yang besar isinya macam-macam, atau enggak usah bawa apa-apa tapi sampai sana dikasih koper yang besar? Pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan ya. Pertama kan repot nih. Repotnya apa? Satu capek ya. Kemudian nanti pemeriksaan belum tentu loh lolos ya, macam-macam. Maka orang yang berakal ketika dikasih pilihan begitu, yang berakal dikasih pilihan, ya udahlah, saya enggak mau bawa apa-apa. Saya enggak akan bawa apa-apa karena udah dijamin di sana sudah disiapkan. Paham maksud saya? Nah, jenengan dijamin enggak? Disiapkan di surga macam-macam. Udah dijamin tuh? Caranya bagaimana? Jangan bawa apa-apa. Itu ada jaminan di sana. Lah kita enggak percaya sama jaminan itu, betul-betul percaya. Justru di dunia ini dibawa semua. Dibawa ke hatinya ini dibawa ke hatinya. Ya, saya mau cerita sesuatu tapi terlampau berat. Nanti ceritanya off the record saja. Tidak di-live-kan. Nanti ya. Itulah manfaatnya ngaji kesini. Ada bedanya dengan yang di rumah. Nah, yang pengen paham nanti Japri nanya sama saya boleh. Iya. Tapi Japrinya datang ke Solo, nanti saya jelaskan. Ada satu cerita yang gak bisa di-share ke publik banyak. Karena di luar sana takut ada orang-orang yang cara memahaminya berbeda. Nanti bisa salah paham, salah ngerti. Contoh tentang bagaimana sahabat itu menjaga hati anaknya biar dunia tidak masuk ke dalam hati. Ya, bagaimana sahabat menjaga hati anaknya agar dunia itu enggak masuk ke dalam hati, dan contohnya sangat ekstrim. Jadi enggak bisa saya terangkan begini, enggak bisa. Karena ini live. Nah, nanti yang satu ini tolong saya diingatkan ya, selesai pengajian saya terangkan. Ya, selesai pengajian saya terangkan. Yang di rumah mohon maaf. Ini hadiah buat yang datang ke sini hujan-hujan. Mau? Oh iya. Jangan marah ya. Di rumah jangan marah, tolong. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Aqlun nas. Jadi orang yang paling berakal, dia di dunia ditinggalkan semuanya. Karena ini buat repot. Buat repot. Karena itu kalau kita lihat, orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak mau nyimpen dunia di hatinya. Dan tidak mau nyimpen dunia itu di sekitarnya. Nyah-nyoh judulnya itu. Judulnya nyah-nyoh. Terus gitu. Enggak ada yang namanya numpuk-numpuk. Disimpan itu enggak ada. Ada seorang ulama itu sedekahnya satu hari 1 miliar. Uang sekarang. Lebih nih, 2 miliar. 1000 dinar. Satu hari sedekahnya 1000 dinar. Banyak atau dikit? 1 dinar itu hampir 2 juta. Jadi kita bulatkan ke atas jadi 2 juta. Berarti satu hari sedekahnya 2M. Sehingga presidennya marah. Presidennya marah. Dipanggil ulama tadi. Kamu mau nyaingi saya ya? Saya aja presiden sedekahnya gak segitu kok. Saya ini presiden sedekahnya gak begitu. Kamu ini rakyat biasa kok sedekahnya 2 miliar. Rajanya marah. Maka ulama tadi menjawab, mohon maaf, saya gak punya niatan seperti itu. Cuman saya malu kalau sedekah saya itu lebih sedikit dari penghasilan saya satu hari. Kalau sedekah saya lebih sedikit dari penghasilan saya satu hari, saya malu kepada Allah Ta'ala. Yang saya sedekahkan itu penghasilan saya semuanya, saya sedekahkan. Coba saya mau nanya, jenengan kerja dapat 1 juta, 1 juta disedekahkan, sanggup? Nah itu apa, Bib? Dapatnya apa? Mesti mikirnya gitu, dapatnya apa gitu kan? Capek, dapatnya capek. Nah itu justru orang yang paling berakal, yang paling berakal. Ini dengan catatan loh ya, kewajiban kepada istri udah dipenuhi loh ya. Ini catat istri, catat anak udah dipenuhin kan? Karena itu kewajiban nggak boleh dilanggar ya. Kewajiban nggak boleh dilanggar. Tapi jangan khawatir, catat istri itu cuma makan, kasih pembantu, ya, pakaian nutup aurat, bukan jajan 500 juta. Ya bukan jajan 500 juta. Anak pendidikan untuk anak tadi, makannya, gizinya, ya. Bukan kemudian anak dikasih jatah 10 juta, enggak. Kewajiban, kita enggak ngomong lebihnya ya. Bukan ma'ruf, tapi kewajiban. Lah orang berakal dia ajak keluarganya. Keluarganya diajak zuhud semua seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar itu ya Allah, berangkat hijrah bersama Kanjeng Nabi SAW, anaknya di rumah tidak ditinggali uang sepeser pun. Kalau kita baca sejarah, sepeser pun enggak ditinggali. Maka bapaknya Sayyidina Abu Bakar datang pengen nilik cucunya. Gimana nih bapakmu? Karena tahu watak anaknya ini enggak pernah mau nyisakan duit buat keluarganya. Didum semua ini. Maka nanya sama anaknya, "Gimana? Bapakmu ninggalkan kamu bagaimana? Ditinggali banyak enggak?" Nah, anaknya pinter karena tahu kakeknya ini hampir tunanetra, rabun berat itu ya, digandeng, diajak ke tempat kotak penyimpanan harta, tangannya dimasukkan, ini loh kek, bapak ninggalkan emas banyak, nih coba dipegang. Padahal apa, anaknya udah nyiapkan batu ditutupi kain, dibilang emas gitu ya. Karena toh gak bisa lihat, sementing ada yang dipegang gitu ya. Watu ini, batu ditutupi kain. Anaknya juga zuhud, gak bingung. Lah orang zaman sekarang coba, istri ditinggal suami, enggak ditinggali duit, bingung atau bingung? Bedok-bedok. Enggak terima bingung, teriak-teriak. Nanti mau makan apa gitu kan. Dan seterusnya. Beda tingkatan zuhudnya Sayyidina Abu Bakar dan keluarga dengan tingkatan zuhud orang berumah tangga zaman sekarang, bedanya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sampai di mana tadi? Hah? Kenapa? Iya, sedekah 2 miliar. Alhamdulillah jenengan masih ingat. Nah, jadi dia sedekah seluruh hartanya. Yang didapat semua disedekahkan. Sanggup enggak niru? Nah, sekarang coba saya mau ajak mikir bareng boleh? Kalau Anda kerja dapat gaji, uangnya habis buat apa? Buat apa gitu kan? Kita tentu pengennya habis yang manfaat buat kita, betul kan? Habis manfaat buat kita, benar. Makan yang enak gitu kan? Beli baju yang bagus. Habisnya yang manfaat buat kita. Ya dinikmati, duit-duit ya dinikmati kan begitu ya? Ya pertanyaan saya, pengen menikmatinya sesaat atau nikmatinya enggak habis-habis? Nanya, pengen kalau punya duit, pengen dibelikan barang yang sebentar habis atau barang yang awet? Barang yang awet. Pertanyaan saya, yang paling awet itu kira-kira ditaruh di mana? Dia dibuat ibadah. Lah kita ini aneh, justru kalau punya duit kita buat ibadah, kita anggap buang. Tapi kalau dibelikan barang, kita anggap ini punya simpenan. Nah ini cara berpikir seperti ini salah. Cara yang salah. Dan kita udah terlampau lama hidup di dunia ini, di sekolah, di pelajaran, dikasihnya begitu. Nabunglah. Betul nabung bagus. Edikhor, nabung bagus. Tapi sekedar kebutuhan. Kalau udah nabungnya berlebihan namanya menumpuk-numpuk harta. Namanya rakus dan namanya tamak. Mau ditumpuk sampai kapan? Paling milik ahli waris. Ya paling nanti jadi milik ahli waris. Makanya dikatakan orang yang paling berakal adalah humul zuhad. Orang yang bisa meninggalkan dulu harta yang ada ini ditinggalkan, tidak dibawa ke dalam hatinya, singkirkan. Enggak enak loh, di hati ada sesuatu itu enggak enak. Di hati ada duit, mesti mikir. Ya kan? Di hati ada pangkat, mesti penuh ketakutan. Nah, nanti ini kalau dicopot gimana nih? Nanti ini kalau terus tiba-tiba saya dilengserkan bagaimana nih? Dari camat jadi lurah kan malu saya. dari camat jadi lurah ini. Ya, malu kan ini. Ini kalau nanti tiba-tiba saya ini biasanya jadi imam, terus sekarang dilengsarkan jadi tukang sapu masjid, gimana ini? Ini kan kadang orang kalau udah masuk dalam hati itu ya, masuk dalam hati, abot ngeluarkannya berat. Tapi kalau enggak di dalam hati, mau jadi imam masjid kayak, mau jadi yang nyapu masjid kayak, judulnya kerja di masjid, ibadah pada Allah Ta'ala, enggak bingung dia, nyantai. Sampai di sini paham? Alhamdulillah kalau paham. Nah, berarti ada dua, yang pertama adalah orang yang sadar, yang kedua adalah orang yang berakal. Yang sadar belum tentu, ya belum tentu betul-betul berakal, belum tentu. Ya tadi yang ibadahnya rajin, zikirnya rajin, puasanya rajin, ya. Tapi kadang di hatinya itu masih berat kepada dunia. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk rebu ini cukup dulu. Saya mau fokus menyelesaikan buku. Besok harus selesai karena rencana saya 25 November insyaallah bedah buku. Sebagai hadiah saya mau ngasih bocoran cerita yang ada di buku itu. Boleh ya? Ya, wani piro? Ini buat nutupnya ini, bocoran kisah yang ada di buku yang terbaru, buku Kangen yang saya tulis. Ini tentang sahabat yang bernama Nuaiman. Sahabat yang bernama Nuaiman. Di Majlis Ar-Raudhah ada nih yang mirip seperti ini ada. Ada yang mirip wataknya, mirip sahabat ini ada. Di Majlis Ar-Raudhah. Nuaiman. Nah, Nuaiman ini sahabat yang lucu. Lucunya luar biasa. Dan isengnya pol. Jangan ditiru ya. Nah, ini karena dia enggak pakai mikir-mikir. Sifatnya itu polos dari hati. Suatu ketika Nuaiman ini lagi duduk-duduk bersama teman-temannya para sahabat di depan Masjid Nabawi, depan masjid. Duduan gitu. Datang badui, orang dari dusun, naik unta, untanya gemuk. Ya, naik unta, untanya gemuk. Pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Maka untanya diparkir di depan masjid, di tali, di pohon gitu kan, parkir. Kemudian dia masuk, menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ngobrollah nih Nuaiman dengan sahabat-sahabat. Para sahabat ngomong pada Nuaiman. Nuaiman, iya, itu untanya gemuk itu. Untanya gemuk. Sembelih saja, nanti kita makan dagingnya, kita makan lumayan unta gemuk, sembelih nanti dagingnya kita makan, tenang, paling pol nanti diganti rugi sama Nabi SAW, ya pol nanti Rasulullah yang ganti rugi. Akhirnya Nuaiman karena didorong nih, diprovokasi ini ya sama teman-temannya, kesiap gitu ya. Unta itu dihampiri, langsung disembelih sama Nuaiman. Ya, setelah nyembelih, lari dulu dia. Lari sembunyi. Karena yang punya unta tampak mau keluar dari masjid, lari. Begitu yang punya unta keluar dari masjid, lihat unta sudah terkapar gitu ya. Maka teriak, "Ya Rasulullah, unta saya disembelih. Unta saya disembelih." Maka Kanjeng Nabi SAW menanya sama sahabat, "Siapa ini yang nyembelih?" Ini yang ditanya, yang nyuruh ya. Siapa yang nyembelih ini? Siapa ini? Nuaiman ya Rasulullah. Di mana dia? Tuh lari ke sana ya Rasulullah. Maka sama Kanjeng Nabi dicari tuh Nuaiman. Berangkat sendiri dicari. Dapat informasi ada di rumah situ ya Rasulullah. Sembunyi di depan rumahnya seorang sahabat. Di mana sembunyinya? Masuk dalam lubang parit. Jegur ke situ. Kerukupan pakai, tutupan pakai dahan-dahan atau ranting, pelepah-pelepah kurma. Nah, di situ ada sahabat lain yang tahu Nuaiman itu sembunyi di situ, tahu, dan tahu Kanjeng Nabi SAW nyari. Maka dia nunjuk ke lubang tadi sambil teriak, "Ya Rasulullah, saya enggak tahu Nuaiman di mana ya Rasulullah. Saya enggak ngerti Nuaiman di mana." Tapi sama gini. "Saya enggak tahu ya Rasulullah, Nuaiman ada di mana? Saya enggak tahu ya Rasulullah." Maksudnya, biar Nuaiman merasa tenang ya, padahal Rasul lagi berjalan menghampiri ke situ. Nah, Ketika Nu'man sudah merasa tenang begitu, tiba-tiba Rasulullah membuka apel pahkor mata tadi, kemudian ketemu enggak mau ketangkep. Ini dikeluarkan. Ditanya sama Rasulullah. Ini siapa? Kamu nih kenapa kok nyebelih unta tamu saya gitu kan ya, bil makna? Maka jawab ya Rasulullah, yang nyuruh ya yang ngasih tahu jenengan saya di sini, ya itu orang yang nyuruh. Yang nyuruh ya sahabat-sahabat itu yang ngasih tahu saya yang nyembelih, ya itu yang nyuruh saya nyembelih. Maka Kanjeng Nabi SAW lihat mukanya Nu'aiman itu debu, pasir, kotor ya, sama Rasulullah kemudian dengan tertawa dibersihkan wajahnya. Ya dibersihkan, digandeng ayo gitu ya. Bukan dimarah, Kanjeng Nabi tambah ketawa. Kemudian nanya sama yang punya unta, regone piro? Dibayar. Nah, silakan ditiru. Jangan aneh-aneh gitu ya. Ini Kanjeng Nabi sama Nu'aiman. Nah, suatu ketika, satu tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Emang ini cerita-cerita yang saya pilih, cerita-cerita yang buat kita kangen sama Rasulullah. Kita lihat Rasulullah sama sahabatnya itu ya, seperti itu. Satu tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melakukan perjalanan dagang ke Busra. Sayyidina Abu Bakar ini kan pedagang ya, perdagangan ke Busra. Ditemani sama Nu'aiman dan satu sahabat yang lain. Dua-dua sahabat ini ahli Badar. Ditemenin. Berangkat. Nah, yang megang jatah makan sahabat yang satunya. Bukan Nu'aiman nih, sahabat yang satunya pegang jatah makan. Ketika lapar nih Nu'aiman minta, saya minta makan sekarang. Kata sahabat yang satu, oh nanti dulu nunggu Sayyidina Abu Bakar datang baru dikasih. Kalau seperti misalnya Edwin dimintain ngomong, ngosek, ngenteni Abi Besek gitu ya. Nanti dulu nunggu Habib Novel dulu gitu ya. Nanti dulu nunggu Abu Bakar datang baru nanti saya kasih. Maka Nu'aiman udah kelaparan nih marah. Oh awas kamu, saya akan buat kamu marah besar nanti. Ditinggal, temennya ditinggal. Gak jauh ada kafilah. Ada kafilah. Nu'aiman pun mampir ke tempatnya kafilah tadi kemudian ngomong. Kalau bahasa kita, friend, saya mau jual budak, mau beli enggak? Budaknya waras enggak? Waras. Seger, pinter ngomong. Cerdas orangnya. Cuman ya itu, karena pinter ngomong, dia tuh enggak pernah mau dibilang budak. Maunya majikan dia. Harganya berapa? 10 ekor unta. Deal, mana orang itu tuh sana itu. Deal, sepakat. Bawa 10 unta sama Nu'aiman pergi. Ya, pergi. Nah, kafilah ini kemudian menghampiri. Menghampiri temannya Nu'aiman ini ya. Dihampiri kemudian dipegang. Sini, kamu budak saya. Saya ini bukan budak, saya merdeka. Tuanmu udah bilang, kamu memang seperti itu. Kemudian lehernya dikasih tali, diket, digeret sama kafilah tadi. Digeret, diseret gitu. Jadi budak. Nah, Sayyidina Abu Bakar kembali, ya, kembali lihat kok tidak ada ini. Nah, di mana? Itu diseret sama apa namanya? Sama kafilah, dijual nih sama Nu'aiman ya. Maka dikejar Sayyidina Abu Bakar, dikejar, diterangkan duduk persoalannya. Ini bukan budak ini, Ontanya nih 10 saya kembalikan. Ini bawa sini, ya, bawa sini teman saya ini. Akhirnya dikembalikan. Pulang ke Madinah. Ya, lapor pada Nabi SAW. Ya Rasulullah ini dikerjain sama Nu'aiman. Rasulullah enggak marah, tambah ketawa. Rasulullah kalau ketawa itu kan enggak keluar suara, tapi sampai kelihatan gigi geramnya. Ketawa seneng Nabi SAW. Enggak marah tapi ketawa. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, Nu'aiman nanti masuk surga sambil ketawa. Karena hidupnya membuat orang lain ketawa, tapi bukan ngelawak, bukan loh ya. Menyenangkan sahabat-sahabatnya. Ya, menyenangkan sahabat-sahabatnya. Nah, inilah kehidupannya Rasulullah dengan para sahabatnya. Insyaallah nanti kita bulan Maulid mau bahas buku kangen. Jadi cerita-cerita seperti itu aja ya. Insya Allah. Demikian para pemirsa, jangan lupa pesan bukunya hanya 50.000. Anda akan ingat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, yang enggak beli rugi. Iklan dulu. Bukunya aja belum jadi. Yang penting kan iklannya. Semoga barokah manfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati